taubatan ila Allah wa taqarruban wa imaratillah bi syafa'at Rasulullah dunyati ta'limat ta'liman nafa'ul intifa wal ifada wal istafadah nislamana wa aba'una wa aslafuna minal ulama ilhamiyatil istihda'i wal istirsadi wal irsad nafa'ul intifa مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا وشيخنا وعلمنا من العلماء الأمين وعليانهم ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائه وأحوالهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات الجنة وأن يدخلوا نيتنا في نيتهم وأعمالنا وأخلاقنا في أحلام ونبتنا دين كل نيت صالحة جامع خيرته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياه نعبد وإياه نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمكتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أهوى لمقتحم يا رب سيدي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا

lan mugi-mugi Gusti Allah nyepuro dan merubah kekurangan dan kejelekan kita itu menjadi kebaikan sing saged nutupi kekurangan yang dulu, sehingga urip kula kali panjenengan yang tersisa ini muga-muga tidak tekno urip sing barokah kali Allah. Dipun paringono sehat wal afiat, dipun paringono sregep ibadah, pikantuk ilmu sing manfaat lan barokah, dipun paringono rizki sing cukup kanggih ibadah, kanggih mimpin keluarga, dados tiang ingkang sae nindakaken ajaripun Gusti Kanjeng Nabi nuju dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun kula kali panjenengan golek kebutuhan hidup rizki yang telah disiapakan kali Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula kali panjenengan mboten sampai ngeterno nanggene ibadah. Para hadirin, katah peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kula kali panjenengan. Peringatan-peringatan itu boten kok Gusti Allah murang-muring belenek dumateng kula kali panjenengan. Tapi bentuk kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Lek ningali kelampahane di luar masjid, mulai arek nom-noman, baik yang terpelajar apalagi orang yang santri, terlebih tiang-tiang yang tidak terpelajar, lek kula kali sampean ningali jauh dari pendidikan agama, jauh dari akhlak perilaku yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya seakan-akan nantang nanggene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin, kemarin dinten Rebo niku. Ya. Wonten ngene berita. Di Indonesia niku lho, ping pindho sekitar jam 10 jam 11 jenenge bumi niki digoyang ambek Gusti Allah. Daerah Lumajang, daerah Malang, daerah Telungagung kroso gak sampai rong menit wedi kabeh. Dadakno sore krungu ngene Sumatera ya digoyang pisan nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walanudhikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Tak ijibno nanggene wong-wong sing duwe anak, sing duwe generasi wis kelangan eksistensi kepribadian, sing lanang kepingin dadi wedok, kupinge ditundik, irunge ditendik. Iya. Sing wedok potongan lanang, katokan dan lain sebagainya. Iya. Wong tuane padha meneng kabeh krana wis jamane. Padahal jarene Gusti Kanjeng Nabi la yalqa ahadun Allah bidan bin a'dhamu min jahalati walidi li ahli. Enggak ada mboten enten wong niku ngadep nang ngene Gusti Allah gowo dosa sing kuwedhe mangkelno megelno nang Gusti Allah sak liyane dosa wong tuwa gak ngereken gak nuturi gak nyocot nang anake sebab anake wis metu adoh teko piwulang agama terutama akhlak budi pekerti ya para hadirin. Gusti Allah wis nyicipno minal azabi dari berbagai peringatan. Al adna amat ringan. Dunal azabil akbar duduk siksa sing kuwedhe. Kene apa sih tak peringati ngono? La'allahum yarji'un. Supaya wong-wong gelem balik maneh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula ummarul masajidi wattifal, seumpama aku gak delok wong-wong sing semangat kepingin jangkepi umure wis tuwa-tuwa sergep nanggene masjid. Kok gak ono wak iya sing tuwa-tuwa nang masjid iku mang gak ono arek cilik-cilik sing nangis sik butuh nanggene mae tak kukuti jenenge donya niki. Mergane kula kali panjenengan Pak nggih pun bosen-bosen sing sergep nanggene masjid iktikaf nang mede masjid dungakno keluarga muga-muga selamat iya muga-muga selamat contoh wis akeh sampean delok ngene Aceh berapa tahun yang lalu kabeh diringkesi cuma masjid tok sing selamat iya pirang gelintir jok pengen gelintire sing penting sergep sergepe lek wis ana jero masjid sing rukun padha swarga ojo dadi setan iya. Krono kula kali panjenengan ini adalah sing nalangi nyebabno Gusti Allah ndadekno aman. Iya. Walaula taf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin seumpama gak ono pembelaane Gusti Allah nang kene menungso. Sopo sing dibelani? Ba'dohum menungso sing wakeh. Kene apa menungso sing akeh iku dibelani biba'din ambek sebagian titik. Kira-kira sing nang masjid niki kataan di ambek sing nang gene alun-alun ambek nang gene plaza. Nggih. Wong-wong iku oleh rezeki, wong-wong iku iso seneng, wong-wong iku iso aman. Ya sebabe wong setitik glintiran sing ana ngene sop pertama kedua bendino niki. Lek gak krana iku, la fasadati samawati wal ardu. Kukut donya niki. Iya. Mergane kula kali sampean sing titik-titik niki muga-muga dipun paringana ajek dipun paringana kuat imane telaten ngopeni anak-anake dhewe putu-putune dhewe bu sing ana omah wong wedok sing ana omah sampean iku adalah tonggak utawa paku bumi ning donya. Sing akeh maca Qur'ane, sing akeh selawate, sing akeh dikire, krono niku adalah sing mandi kangge anak-anake. Titipno keluarga sampean, anak putu sampean, Gusti kula mboten saged ngawasi. Kula pun nyocot malak kula diwaneni. Kula cuman saged titip teng panjenengan Gusti mandar. Lek anak kula putu kula kok ngelanggar teng panjenengan, besok nyusan no Kanjeng Nabi sampean eling no, sampean eling eling no. Lek sergep nitip no, dijogo ambik Gusti Allah, gak sampai kena narkoba. Yeah. Kurang contoh ya apa? Nabi Yusuf alaihi salam penting kepan diwaca surat Yusuf. Yeah. Di mana di situ Nabi Yusuf dicoba kepethuk wong wedo ayu jenenge Zulaikha dibuka no belak wis karing geblak tok gak ono sing weru cecek gak ono dadak no ono suara sup kate laopo kon suarane bapak gak tau nyopo kok mali nyopo leren ono kene kono Pak. Krana napa? Nabiullah Yakub alaihi salam sik abot nang kene Nabi Yusuf. Gusti meskipun anak kula pun adoh teko kula, kula titipaken teng panjenengan keselamatane uripe mugi sampean jaga. Wis diprediksi di Pulau Sorowis diupayakno kate mati dilebokno sumur sik slamet krana rajine sregepe wong tuwa nitipno anak titip tok Pak gak ana prangkone gak ana angka sing gak diterima sampean ambe apa bacakno Quran, wacakno ayat kursi, wayakno akhiri surat Baqarah, wacakno Fatihah. Akeh. Jari Gusti Kanjeng Nabi waktu ditekani ayat kursi ambil surat Baqarah, aku dikei barang sing gedhe yang tidak pernah diberikan umat sebelumnya. Iki ngono gawe nalangi umatku. Napa Kanjeng Nabi? Duit dah gak ayat kursi ambil akhir surat Baqarah wis dah mantun ngoten para hadirin Nabi Yusuf di Pulau Soro coba koyok ngene dikoyok ngene sik joyo ae dadi rojo dadi rojo yo gak sombong iso makmurno nanggene rakyat. Kulo kali sampeyan ngoten ya. Iya. Kebenaran jarene ya jinten kaji atip niku Gus Ipul teko calon gubernur. Ya sampeyan ndongano ae lak wis ah. Iya. Jarene Gus Ipul wae ngoten. Ndongano ae sampeyan ngaji ya wis ndongano lek sampeyan kepengin aku dadi gubernur ndongano. Ku tak robahe masjid Bangil iki. Allahumma amin. Iki langkah pertama. Mboten kampanye niki wau, menjene ngoten. Paling iki Pak, sing penting sampean sing sregep nang ngene masjid, sing ana omah ayo nitipno keluarga nang ngene Gusti Allah, kringan bacaan sak iso-isone, maca Quran iya, maca burda iya, maca selawat iya. Gak bayar, Pak. sampean lek nitipno nang ngene Gusti Allah ukun kangelan kualan nitipno keluarga tak sangoni kurang gati yok nopo Gusti Allah nopo kula kali sampean kate golek jeragan liyo sak liyane Gusti Allah tidak mungkin ya yeah. Muga-muga ngaji titik ngeten iki dadekno ilmu sing manfaat iman kula kali sampean mantep boten ngrungokno tok tapi dilakoni cekne terbukti ya yeah. Wa Abu Dawud ngriwayataken sama Imam Abu Dawud ata rasuli utia Rasulullah sallallahu bimukhannasin siji dina Gusti Kanjeng Nabi niku wau disowani ambek wong wong niku wau dadakno wong lanang niku wau macak kaya wong wedok apane sing kaya wedok tindiane tak enggak apa pakaiane kudungan ya enggak cuma qad khababa yadaihi wa rijlaihi bil khinai diarani wong iku kemedok krana tangane dikei pacar kaya macare wong wedok sikile dikei pacar ngoten niku nemen ta mboten gak kira-kira pacaran tok pacaran tok nemenan diambil sing tindian tindian lek sampean nolok wong pacaran kan mosok napa-napa ya lha iku gak krana niru wong wedok cuma kukune dipacari yo napa jare Rasulullah mabaluhada opo karepe wong iki dupa Rasulullah delok wong lanang potongane kok kaya wong wedok opo karepe wong iki nggih yeah. Anu Kanjeng Nabi ya tasabbahu bin nisa kepingin kaya nglakoni wong wedok fa umira bihi fanafa ilal baqi Rasulullah gak omes wong niku wau dijak nang ngene kuburan bakek. Secara tidak langsung apa? Uripmu lek kaya ngene luwe apik mati sakniki. Pumpung durung nambah itu dosa. Itu tindakan. Ditindak kali Kanjeng Nabi. Padahal pacaran ngerti pacaran ta, Pak? Iya, masyaallah. Lek sak niki ya napa tindian. Lek arek wedok sak niki rokokan. Sampeyan delok lek minggu isuk ngono. Lek minggu isuk niku. Omane sampeyan nang dalan Pandaan ri kok katokan. Luwe kendel teko wong gawe sepeda lanang. Insyaallah. Koyok tingkah arek lanang. Lek kepethuk Rasulullah diapakno wong ngene niki? Mbah. Apa Gusti Allah gak pirsa? Ya pirsa. Apa sampean kepingin nantang? Ya enggak. Ya. Lek kula kali sampean ningali ngoten, cuman sampean dongakno, Allahummaghfir li ummati Muhammad. Gusti, niki anak tiyang Islam, sampean sepuro wong tuane mungkin wis kualan. Sampean welasi kembalikan mereka pada semulanya. Lulek sampean welas ngoten, lek iso ya ditutur tuturi. Lek ditutur aja ngene, dul rene dul. Lanang ta wedok? Ya jangan. Sekirane nuturi ku mangga dadi tabe arogan, tapi mereka itu simpati dan kemudian berubah. Lek ga iso ya dungak lo ojo sampai diilok lo dienyek mengko balik nang keluarga kulo kali panjenengan gila paham gih lek kepetuk wong sing gak kenal didungak lo jopoyo balik lek ne gak balik yo keelekane ae supaya gak merambat. Ya. Yeah. Lek ojo sampe diinjek engko malah nombalik nang keluar keluarga. Wa khukiya anil kutbi al-Qadir Jailani radhiyallahu. Diceritakan cerita niki saking wali kutub rajane wali Abdul Qadir Al-Jilani. Rajane wali niku macam-macam, Pak. Wali kutub niku adalah rajane utawa pimpinan wali, ya. Yeah. Insyaallah sampai lek setuju Gus Dur niku biyen kula sik dadi santri sik rame-rame ni Syiah. Tokoh si Ambangil niku diundang tenggene Sidoarjo bareng ambik Gus Dur. Ya. Yeah. Mantun pidato Gus Dur niku jam 5 wis ana ngene, wis ana ngene Bandara Juanda. Disusul ambek arek pondok muter-muter gak tutuk-tutuk. Rono. Begitu toko si Ambangil mulai teko pondok, Gus Dur teko. Cerita. Singgowo Islam nanggene Indonesia iki duduk wali-wali kerucuk, wali kutub kabeh. Cerita wali kutub iki. Tahun iki tindakannya begini, ini tindakannya begini, ini tindakannya begini. Ya. Yeah. Jadi puabe itu sudah dicoba. Umpama tanduran ngono wis dicoba, tau nandur jagung, tau nandur puhung, tau nandur iki, tau nandur iki. Sing cocok tanduran ana ngene tanah Jawa Indonesia iki cuma torekot Al-Qadiriyah wan Nahsabandiyah sing iso makmurno nang ngene Indonesia. Iki wis dicoba. Kaya jenenge wali iku ngene Gunung Kawi iku wali jenenge iki nasabe iki ngoten. Selama kula kali panjenengan niki sik gecelan sik cinta nang jadi wali-wali sing ngopeni Indonesia niki tidak akan goyang. Jarno wis wong berkoar-koar niku. Ngoten. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani niki jenenge Al-Qutbur Rabbani. Rajane wali sing bagian didik utawa daftar mengkader wali-wali yang berpendidikan. Artinya kontak didik dadi wali. Engko kontak keimandat dadekno wali mah maneh. Wadah. Ya. Ya apa critane niki wau? Annahu aqasa fi ba'di syayakhihi. Siti Dino piambe ini kuwau dalam perjalanan hidupnya dia niku wau ngantuk utawa atau syafi baktisa dalam satu perjalanan dia itu ngelak faro'a fi ina'in min fiddotin wis nemen ngelai dadakno melbu masjid. Gini masjid iku ono wadah banyu tapi teko perak mu'allakon bisamai mudun gini koyoi fa'adla alaihi fisyahabatin jenengi wadah banyu sing teko perak niku dadak nomoro koyok ngerti khayal iku oleh sampai dorong tutuk ya saja muni khayal. Iya. Percaya tok ngono ae. Ambek kelakuane wong sing temen. Bareng wis mudhun ana ngarepe wasami asoitan dahilaha. Dadakno ono swara. Isrob ya Abdul Qadir. Qad abahna lakal muharramat wa asqatna angkal wajibat. Kanjeng Syekh keranten ongsale sampean hati-hati berusaha ibadah. Mantun ngonten tirakat sampean sakniki nemen ngelake. Niki minuman dugi langit. Wadahe pe perak padahal gawe ngombe utawa dahar bahan bakunya niku lek teko perak maka hukumnya haram. Ngombe ini halal. Gawe wadah ini kusing kedusan, paham? Duduk ngombe ini sing haram boten. Ngombe ini banyu ini halal. Kelakuan ini dadekno dosa. Dadak non iki wau jenenge wadah iki perak sing ana omben-ombenan iki muni ngene. Kanjeng Syekh lekne sampean mamang dilarang minum dengan wadah emas atau perak. Detik niki sampean sudah sampun dibebasno saking larangan-larangan Gusti Allah krana ibadah sampean. Krono ibadah sampean mulai cilik sampai tua ini iki gak tahu pedot gak tahu prei terus dok maka sudah cukup sampean ngelakoni ibadah bareng onok suara ngono faqala radhiyallahu an deengene urip ana donya iki jare Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ibadah nang Gusti Allah ojo leren-leren kecuali lek wis teko mati nggih ya dadi tugas-tugas melaksanakan tugas kewajiban dan menjauhi larangan itu tidak ada mboten enten lerene kecuali sampai mati. Iki dadakan durung mati kok wis dikongkon leren jare wis dipensiun. Iya. Jawab ya napa? Istanibna ya malun. Wong sing ana jero wadah nyingkriya kon. Kon niku makhluk sing dilaknat setan kon niku. Iya. Lastu akrama alallahi min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku iki mulya ya apa? Gak luwih mulya tinimbang Kanjeng Nabi. Kramat ya apa? Gak luwih kramat teko Kanjeng Nabi. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semua makhluk mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghorban minal bahri aw rasfan minat diyami mengambilnya satu cawuan tekoh lautan kekeramatan kemuliaan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi atau setetes dari hujan rahmati Gusti Kanjeng Nabi. Fa innahu lam yaf'allahu syai'un min dhalik. Akhire nyingkire. Berapa kali jenenge Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan itu kata. Balak-balik. Sakniki iki kata, Pak, wong itu ibadah kepengin dadi wali, wiritan kepengin dadi wali, gak nyambut gawe, mari ngono dhek kepengin kramat akhire wiritan maca selawat pikirane kepengin dadi wali turu kepethuk sijine wali ngono lho mbok kepethuk batul mbok kepethuk sesiti jenar mbok apa para diceplek nak kon anjen turuna kusing asli kon sing tak kei pulung nanggene aku tangi lulus aku meneko do nanggene wong kampung aku mambengi ditekani ambek Siti Jenar aku dadi waline Gusti Allah blaen kata tak kata ebek. Tujuannya apa? Tujuannya cekne mendapatkan pengakuan dari masyarakat dia itu jadi orang yang mulia. Deloken. Sampai lek mulutan nang Solo iku jare Habib Anis, jare Habib Ali, setiap dek gawe mulutan ketika wong akeh. Aja ya hando keramat-keramatan. Aja ya hando wali-walian. Sing apa sakniki? Mempengo sergepo ibadah golek kemuliaan nanggene Gusti Allah. Jangan mengaku-ngaku. Iya. La yasluhu limujalasil ladil haqqi ta'ala illal mutahharuna min risid zalat. Wa yad'aru min da'awati wal hawasat. Tiang niku tidak akan pantas dari Syekh Abdul Qadir Jailani akan ditempatkan di istana surganya Allah kecuali mereka yang telah bersih dari noda kesalahan dan dosa, apalagi dari pengakuan-pengakuan dan bisikan-bisikan yang dibisikkan teko wangsit. Ya wis ojo ngaku-ngaku wis tuntunno deloken Kanjeng Nabi, deloken Kanjeng Nabi wis disepakno swarga bengi gak tau turu, turu titik gak enak sampai jarene Siti Aisyah ma fa'ala bika ya Nabi nopo sing sampean jan sampai sampean niki abu pun taleren lek ne anu sampean turu sing enak swarga pun kadan sampean. Lek loro ngeten sinten sing kepotoan lak kula. Pun ta sampean pun nemen-nemen lek ibadah jare Kanjeng Nabi. Afala aku nu abdan syakuron do. Kon gak kepingin ta aku iki kepingin dadi wong sing syukur. Aku diangkat dadi nabi iki cekne padha. Iki kelakuane nabi. Kaya ngene pantes duduk jabatan tok tapi gak podo ambil kelakuan nih. Terus Gusti Allah nurunkan Toha ma anzalal Qur'ana litasqa. Muka-muka para hadirin sekalian ngaji sendiri dadi ilmu sing manfaat. Sedaya sing ngaji kepingin dadi wong sing sae. Mugi-mugi Gusti Allah maringi dumateng kula kalih panjenengan napa ingkang dipun paringaken tiang-tiang ingkang sae. Rabbi zidni ilma wa waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana atarafna annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla khawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تد صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengumuman ke? Rebo niku wonten graono di masjid niki diantenaken sholat graono mulai jam 7 WIB. Graono niku mulai jam 6:30 sampai jam 8:30. Lah kita sholat jam 7 sampai selesai dipimpin Kiai Mukhlis Mustari. Ya, meskipun sunat cek ning lakoni sunahe Kanjeng Nabi. Allahu shalli ala Muhammad.